di mana anak kambing saya? Anak kambing tuan ada di pohon waru. Mana di mana kawan baru saya? Kawan baru tuan yang pakai baju biru. Caca marica hei hei, caca marica hei hei, caca marica yang pakai baju biru. Caca marica hei hei, caca marica hei hei, caca marica yang pakai baju biru. Mana di mana anak kambing saya? Anak kambing tuan ada di pohon waru. Di mana kawan baru saya? Kawan baru tuan yang pakai baju biru. Caca marica hei hei, caca marica hei hei, caca marica yang pakai baju biru. Caca marica hei hei, caca marica hei hei, caca marica yang pakai baju biru. Anak kambing tuan ada di pohon waru.